Aku ra mundur dek teko atimu masih osandaya ra ngerestuiku koyo tepung kaji nong duor meja yen gusti restui wong tu. Omongin.